Utan ini wis terang, angin kenangan ni turun hilang. Bicarane ngelangleni kenanganmu, jane kowe sing tak pilih, nanging kowe ngakon aku wis cukup samene. Terus lo sanang-sanangmu, tresno ora bakal tak peso, yen atimu wis ono diri lakon.